Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba sarahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang perselisihan tentang amalan apa yang paling afdal. Kita telah sampai pada pendapat yang keempat. As-sinfur rabi. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. As-sinfur rabi. Golongan yang keempat. Yang berpendapat tentang amalan apa yang paling afdal. Qalu, mereka mengatakan, afdalul ibadati al-amalu ala mardhatir rabbi subhanah. Ibadah yang paling utama adalah melakukan amalan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wastighalu kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqti wa wadhifatihi. Dan menyibukkan setiap waktu dengan konsekuensi dari waktu tersebut atau amalan pada waktu tersebut. Karena setiap amalan ada waktunya. Setiap amalan ada musimnya. Maka pada musim dan waktu tersebut kita dianjurkan untuk memanfaatkan momentum-momentum tadi. Misalkan waktu mendengar adzan, berarti kita dianjurkan untuk menjawab adzan. Waktu ada tamu, berarti kita dianjurkan untuk memuliakan tamu. Waktu antara adzan dan qomat dianjurkan untuk berdoa. Waktu telah datang Ramadan, berarti kita dianjurkan untuk berpuasa. Demikian seterusnya. Setiap waktu dan setiap musim, maka yang paling afdal adalah melakukan tugas dan amalan yang sesuai dengan waktu dan musim tersebut. Fa afdalul ibadati fi waqtil jihad al-jihad. Maka ibadah yang paling utama di waktu jihad adalah melakukan jihad. Wa in ala ila tarkil aurat, walaupun berkonsekuensi meninggalkan wirid-wirid, amalan-amalan sunnah yang biasa dia lakukan, min salatil laili wa siyamin nahar, baik itu salat malam ataupun puasa sunnah di siang hari, bal min tarki itmami salatil fardi kama huwa fi halatil amni. Bahkan walaupun berkonsekuensi meninggalkan kesempurnaan salat fardu, seperti halnya dalam waktu yang aman. Makanya ketika dalam peperangan ada disyariatkan namanya salatul khauf. Salatul khauf. Salat ketika kondisi apa? Takut, panik. Dan kita tahu ketika dalam salat khauf itu ada ketidaksempurnaan dalam salat. Boleh sholat sambil jalan, boleh sholat sambil lari, bahkan banyak gerakan-gerakan yang tidak biasanya, gantian antara kloter pertama dengan kloter kedua, maju, mundur, yang itu kalau di waktu-waktu yang aman nggak boleh. Tetapi karena yang dipentingkan saat itu adalah jihad, maka ya itulah yang diutamakan, walaupun berkonsekuensi ya tidak sempurnanya salat fardu. Fal afdalu fi waqti huduri dhaif al-qiyamu bihaqqih wal istighalu bihi. Dan yang paling afdal di waktu adanya tamu, ini tamu datang misalkan, al-qiyamu bihaqqih, maka yang paling utama adalah bagaimana menunaikan hak tamu, wal istighalu bihi, dan menyibukkan diri dengan tamu. Ya, jadi kalau ada tamu jangan, wah, mana lagi zikir nih, dicuekin tamunya. Ya, mana lagi taklim, mana lagi ini dan itu, enggak. Kalau ada tamu, maka waktu yang paling utama, amalan yang paling utama adalah memuliakan tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Makanya ketika ada tamu kepada Nabi Ibrahim, faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Dia faragha, raga itu artinya segera, ila ahlihi, kepada keluarganya, kepada istrinya. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan jamuan untuk tamu. Faja'a bi ijlin samin. Akhirnya dia datang kepada tamunya dengan ya, ijlin samin, daging sapi yang masih muda. Samin yang gemuk. Masya Allah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika ada tamu, maka beliau bersegera. Enggak, entar aja. Enggak, bersegera. Kemudian apa? Beliau membawakan jamuan yang spesial. Daging. Ya. Sapi yang masih muda, berarti masih empuk gitu ya. Ditambah lagi samin, gemuk. Dalam artian dagingnya apa? Banyak. Masya Allah. Ya. Ini kemuliaan Nabi, akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam kepada apa? Tamunya. Kita kadang-kadang kalau ada tamu, ya, air putih aja enggak disuguhi. Ya. Mau beliin ini, mau beliin itu, mikir-mikir. Coba contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim yang nyuguhkan. Masya Allah. Bukan pelayan, bukan pembantu. Beliau sendiri yang mendekatkan. Ya. Kemudian yang menawarkan. Ala ta'kulun. Ayo makan. Mari. Dipersilahkan. Kadang-kadang karena tamu itu apa? Malu dia. Kalau enggak ditawarin, malu. Kan nawar. Ya, jadi ini waktu ketika ada tamu, maka yang paling afdal adalah bagaimana kita memuliakan tamu. Ya. Wal afdalu fi waqtis sahri atau sahari al istighalu bis salati wal qur'ani wadh dzikri wad du'a. Dan amalan yang paling afdal saat waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahur itu ya. Yaitu ya sebelum munculnya atau terbitnya fajar shadiq. Ya. Sepertiga malam terakhir lah kira-kira. Itu adalah waktu yang paling utama bagi kita untuk apa? Al-istighalu fis shalah, menyibukkan diri dengan salat, yaitu salat malam. Wal Qur'an, baca Al-Qur'an. Wadzikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadduai, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis mutawatir tentang nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samaid dunya. Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Langit dunia itu langit yang dekat dengan dunia, yang kelihatan ini. Ya. Pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mayyad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan doanya. Mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka saya akan ampuni dia. Mayyas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan ya penuhi permintaannya. Ya. Makanya mari kita berusaha ya sebelum subuh itu sudah bangun untuk sholat malam, setidaknya sholat witir minimal ini. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa Pak Ustaz, doa macam-macam kebutuhan kita. Terutama antum penuntut ilmu, perbanyak doa, minta tambahan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rabbi zidani ilma. Dan jangan lupa juga doakan orang tua antum. Ya, doakan agar mereka dijaga oleh Allah, agar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Karena tanda anak yang saleh adalah dia ya selalu mendoakan untuk orang tuanya. Kalau antum tidak pernah mendoakan atau jarang sekali mendoakan orang tua, tanda bahwa antum bukan anak yang saleh. Ya, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Kata para ulama, dari hadis ini menunjukkan bahwa tanda anak yang saleh itu adalah mendoakan orang tua. Doakan orang tua. Ya, taib. Jadi saat waktu sahur, yaitu waktu sebelum subuh, ya, sekitar sepertiga malam terakhir, waktu yang paling utama atau amalan yang paling utama adalah kita menyibukkan diri dengan munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, sholat, ya, membaca Al-Quran, ya, berzikir, berdoa. Wal afdalu fi waqtil adzan tarku ma huwa fihi minal aurat wal istighalu bi ijabatil muadzin. Dan amalan yang paling afdal di saat waktu adzan, yaitu kita mendengar adzan, tarku ma huwa fihi minal aurat, kita tinggalkan wirid-wirid kita, ya, yang lagi baca Quran, yang lagi baca kitab, yang lagi kajian. Kalau sudah dengar adzan, maka yang paling bagus adalah al-istighal bi ijabatil muadzin. Menyibukkan diri dengan apa? Jawab adzan. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya." Jika kalian mendengar muadzin adzan, maka katakanlah seperti yang dia katakan. Ya, ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dahulu para ulama ussalaf apabila mereka melakukan aktivitas, bahkan taklim sekalipun, kalau sudah dengar adzan, ya, berhenti adzan. Berhenti apa? Taklimnya. Dengarkan dulu. Ya, dengarkan untuk menjawab adzan. Bahkan para masyayikh ikhwan, ya, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, ya, kalau sudah dengar adzan, mereka berhentikan taklimnya. Kalau ada yang nanya, enggak dijawab. Kalau ada yang nanya, ya, enggak dijawab. Ya, beliau mengatakan hadza waqtul ibadah la waqtut ta'lim. Ya, waktu sekarang ini adalah waktu untuk apa? Ibadah. Taklim ada waktunya sendiri. Nanti lagi bisa. Begitu juga ya amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau sudah adzan, amalan yang paling utama adalah menjawab adzan. Adapun zikir yang lain, bahkan membaca Al-Qur'an, tinggalkan dulu. dahulukan jawab apa? Adab. Padahal Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Setiap satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau saat mendengar adzan, mana yang lebih utama? Baca Al-Quran atau jawab adzan? Jawab adzan. Ya, jawab adzan. Karena kalau membaca Al-Quran, waktunya luas. Setelah adzan nanti baca lagi bisa. Bahkan setelah sholat, antum baca Al-Quran bisa. Tapi kalau menjawab adzan, ya, kalau sudah ketinggalan, nggak bisa diqadha lagi. Jadi waktunya apa? Mudhayyak, waktunya sempit. Ya, waktunya sempit. Berbeda dengan kalau membaca Al-Quran, waktunya apa? Luas. Sama seperti misalkan orang ketika umroh atau haji, ketika di Mekah, amalan yang paling utama adalah apa? Tawaf. Dibandingkan ya melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, tawaf yang paling utama. Kenapa? Karena kalau membaca Al-Quran, sholat sunnah, antum di Indonesia juga bisa. Tapi kalau tawaf, khusus di sana aja. Jadi mumpung memanfaatkan kesempatan tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, karena kesempatan ya tidak mesti berulang dua kali. Kadang kesempatan hanya sekali. Mumpung saat itu, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan, bagi orang yang datang ke Mekah, maka amalan yang paling utama adalah tawaf dibandingkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena itu adalah waktunya atau kesempatannya langka. Berbeda dengan berdoa, membaca Al-Quran, ya, atau sedekah. Nanti di Indonesia juga bisa. Tapi kalau tawaf, gak bisa. Selain di Mekah, gak bisa. Mau di Indonesia, tawaf alun-alun misalkan, oh gak dapat, gak bisa. Atau kuburan, ya, wali misalkan, gak bisa. Bahkan bisa menjadi apa? Bid'ah atau ya, syirik, tergantung kepada keyakinannya. Kemudian kata beliau, wal afdalu fi awqati salawatil khams al jidd wal ijtihad fi iqaiha ala akmalil wujuh wal mubadaratu ilaiha fi awwalil waqt. Dan amalan yang paling utama di waktu salat lima waktu, saat salat lima waktu, adalah al jidd wal ijtihad, bersungguh-sungguh. Fi iqaiha la akmalil wujuh, untuk melaksanakan sholat lima waktu sesempurna mungkin. Wal mubadaratu ilaiha fi awalil waqt, segera melaksanakan sholat di awal waktu. Wal huruju ilal masjid wa in ba'ud, dan keluar menuju masjid walaupun jauh. Jadi ini waktu, kalau sudah datang waktu sholat lima waktu, sudah adzan, ya, berarti yang amalan yang paling utama adalah bagaimana kita berupaya untuk sholat sesempurna mungkin. Ya, sholat sesempurna mungkin itu yaitu kita berusaha melaksanakan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dengan khusyuk, dengan tuma'nina. Ya, seperti tadi misalkan kita datang tepat waktu. Ya, enggak masbuk terus. Kemudian juga kita segera berangkat ke masjid walaupun jauh, yakni salat berjamaah. Itu waktu yang paling utama. Makanya kalau sudah datang waktu azan, tinggalkan segala aktivitas yang lain. Walaupun kerja, walaupun ini itu. Kalau sudah waktunya azan, tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditanya oleh ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat beliau di rumah? Kata Aisyah, Nabi itu bantu istrinya. Jadi beliau ya, seorang nabi dan orang yang super sibuk, tapi beliau kalau udah di rumah menjadi seorang suami, bantuin istrinya. Ya, kadang nambal ya sandalnya, bajunya yang robek. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan suatu aib kalau nanti antum sudah nikah, ya, kemudian bantuin istri nyuci piring, nyapu, ngemong anak, nggak masalah. Itu bukan suatu aib. Bahkan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau sudah datang adzan, kata Aisyah, kalau beliau sudah dengar adzan, beliau tinggalkan aktivitas-aktivitas bantu istrinya tadi. Ya, ditinggalkan. Untuk apa? Ya, fokus sholat. Baik. Wal afdalu fi awqati daruratil muhtaj al-mubadaratu ila musa'adati bil jahi wal mali wal badan. Dan amalan yang paling utama di saat ada orang yang butuh bantuan adalah al-mubadaratu ila musa'adatih. Bagaimana kita segera untuk membantunya? Bil jah, dengan jah. Jah itu adalah kedudukan. Misalkan antum sebagai dokter, ya, kedudukan antum, profesi antum. Ada orang yang sakit, segera antum bantu. Atau antum misalkan sebagai, ya, polisi misalkan, ya, ada yang butuh antum bantu, ya, dengan kedudukan antum, bantu. Atau antum orang kaya yang memiliki harta, memiliki kekayaan, ada orang yang membutuhkan bantuan harta, bantu. Itu namanya biljah. Wal mal, dengan harta. Nih, ada orang yang butuh utangan misalkan. Ya, santri misalkan dia butuh. Dan antum memiliki kelebihan untuk membantu, bantu. Wal badan, badan. Maksudnya dia butuh tenaga, bantuan. Ya. Bantuin bawa ini, gotong ini misalkan. Itu juga termasuk apa? Ya, amalan yang paling utama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia, ya, membantunya. Gitu ya. Taib. Wal afdalu fis safar musa'adatul muhtaj wa i'anatur rufqah wa isaru dhalik 'alal awradi wal halwa. Dan waktu yang paling utama saat safar, ketika bepergian bareng-bareng gitu ya, musa'adatul muhtaj, bantu orang yang butuh. Mungkin ada yang butuh bantuan, capek sekali, sakit misalkan, untuk bantu pijetin, ya, atau belikan apa, makan, mungkin dia lapar, ya, itu musa'adatul muhtaj. Atau mungkin kecopetan, ya, antum bantu dia dengan duit antum, atau ya pinjemin, ya, itu namanya musa'adatul muhtaj saat safar. Wa i'anatur rufqah, membantu teman dalam safar, ya, karena ketika safar itu salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana saling membantu, ya, saling membantu antara satu dengan yang lain. Taib. Wa isaru dzalika 'alal awradi wal halwa, dan mendahulukan, lebih memprioritaskan, ya, hal itu daripada apa? Al-awrad, wirid-wirid. Ada temannya misalkan pingsan, wah, dia sibuk dikir saja. Malah keliru. Ana sibuk nih, sibuk apa? Sibuk membaca Quran, sibuk membaca buku, sibuk dikir. Kalau ada yang butuh bantuan, maka saat itu yang paling utama adalah membantu. Jelas ya? Nah, wal khulwah, khulwah itu menyendiri. Ya, menyendiri. Baik, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan, ya, berikutnya. Kita nyicil ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dan banyak sekali pertanyaannya. Baik, kita jawab secara singkat saja, ya. Assalamualaikum, afwan Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika seorang berdoa dan di akhir doanya dia mengatakan, ya Allah kabulkanlah doa-doa hamba, atau ya Allah semoga Engkau selalu kabulkan doa-doa hamba. Ya, bolehkah? Mohon jawabannya. Jelas, boleh, tidak ada masalah. Bukankah hantum setiap doa mengatakan amin? Amin itu artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Ketika antum membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Amin. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, kepada jalan yang lurus. Jadi boleh, ya. Bahkan itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Karena tentu kita berharap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, jika lo ada seorang yang sudah menikah. Oh ini kok bahas nikah ini. Lalu dia poligami. Santri nih. Dan tetapi dia belum ngaku kepada istri pertamanya, apakah itu boleh? Masya Allah ini udah tanyanya tentang poligami. Satu aja belum padahal. Ya. Baik, ini pembahasannya dalam fikih ya. Asan nanti kalau pertanyaan fikih pada materi fikih gitu ya. Kalau masalah akidah biar jadi biar apa namanya? Ya, pada posnya masing-masing. Itu lebih bagus. Tapi saya jawab secara singkat bahwasanya kaidah para ulama bahwasanya seorang wanita itu dia tahu atau tidak tahu keridhoannya ya dia setuju atau tidak setuju itu bukan sebuah syarat. Jadi bukan sebuah syarat kalau seorang suami mau menikah lagi itu harus minta apa? Keridhoan, minta izin terlebih dahulu ya, itu bukan sebuah syarat. Sehingga dengan demikian ya dia memberitahu atau tidak memberitahu itu tidak mempengaruhi hukum, tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi keridhaan seorang istri ya itu tidak dianggap dalam masalah poligami ini. Ya tidak dianggap dalam artian bukan sebuah syarat, bukan sebuah syarat. Sehingga dia tahu atau tidak tahu itu juga bukan sebuah syarat. Itu haknya siapa? Hanya laki-laki. Ya, hanya laki-laki. Hanya saja ya, walaupun itu bukan sebuah syarat, tetapi ya, secara adab ya tentu hendaknya dianjurkan untuk memberitahu supaya tidak terjadi apa? Pertengkaran. Ya, karena seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, salah satu sebabnya adalah enggak ngasih tahu dulu. Ya, walaupun itu bukan sebuah syarat, ya saya rasa ya memberitahu itu ya sangat bagus juga ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Afan bisa diulang lafaz sabda Nabi yang menyebutkan bahwa kerja itu lebih baik dari meminta. Ini yang kemarin itu ya. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la an ya'hudha ahadukum huzmatan ala dhahri fayadhhabu bihi ila as-suq fayabi'uha khairun lahu min an yas'ala an-nas la an ya'hudha ahadukum huzmatan ala dhahri fayadhhabu bihi ila as-suq fayabi'uha khairun lahu min an yas'ala an-nas. Seorang di antara kalian mengambil kayu, kemudian dia taruh di punggungnya, dia bawa ke pasar, dia jual, itu jauh lebih baik daripada apa? Ngemis, minta-minta kepada orang. Ini termasuk anak-anak muda kerja, jangan ngemis, jangan ngamen. Ya, dia punya bakat, dia punya tenaga, ya jangan kemudian jadi apa? Ngemis, minta-minta, ngamen. Nah, hendaknya kita bekerja. Ya, bekerja. Nah. Ustaz tolong nasihatin teman-teman yang sebagiannya ada yang masih suka sama laki-laki. Ya. Nah, kalau sukanya maksudnya adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu tidak mengapa. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai pada taraf ya kepada liwat homoseksual, maka ini ya haram. Dan ini perlu diwaspadai. Ya, walaupun di pesantren. Karena setan itu tidak mengenal ini santri, ini alim, ini ahli ibadah. Setan ingin menggelincirkan semua anak manusia ke dalam dosa. Dan liwat ya hukumnya adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan liwat itu lebih besar dosanya daripada zina. Ya, kenapa? Karena zina ya, orang itu misalkan bawa perempuan gitu ya, orang semuanya akan curiga. Tapi kalau dia sama laki-laki, siapa yang curiga? Paling disangkanya sama teman gitu aja, bermain. Ya. Ya. Baik, intinya semuanya harus apa? Mewaspadai, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga untuk para pengurus, hendaknya tetap apa? Ya, terutama para musyrif, untuk mengingatkan dan menjaga. Ya, terutama di malam hari. Ya, kita sudah apa namanya? Ada ranjang sendiri-sendiri memisah, ya. Itu salah satu upaya juga. Ya, karena setan ayyul ihwah menggelincirkan kita semuanya, terutama di malam hari. Ya. Setan bertebaran. Ya, maka hendaknya bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang terjerumus dalam hal itu, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan upaya-upaya untuk mengobati penyakit tersebut. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya menjaga jarak, ya menjaga jarak dengan yang dia sukai misalkan. Kemudian juga hendaknya bagi dia ya kalau memang sudah mampu segera menikah. Ya, segera menikah daripada terjerumus kepada apa? Dosa. Waliyadu billah. Nah. Ustaz, bagaimana cara agar terhindar dari fitnah akhwat? Soal pertanyaannya ini. Nah, wanita akhwat adalah fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i alar rijal." Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat, lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya. Ya, fitnah wanita ini sangat dahsyat sekali. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama kali adalah pada bani Israil adalah fitnah wanita. Bagaimana cara menghindarinya? Ya. Tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindari segala wasilah wadzul basar, ya, kemudian tidak melihat hal-hal yang haram, ya, atau membaca hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, ya, kemudian menikah, ya, menikah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj, bagi yang sudah mampu, ya. Nah, kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, sibukkan dengan olahraga, ya, sibukkan dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai ada apa? Ngelamun, atau pikiran-pikiran yang negatif, ya, harus kita jihad, ya, berusaha untuk melawan was-was dari setan. Baik. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.